أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هذا بهذا وبركاته حتى يبقى بعد الله وقد تصل بنا وتقر ويذكر وجل ثم ويذكر بنا وتتعقل شر ذلك فضل وتوفى الشيطان واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى نبي بعد ما شاء الله كان وما لم يشر به Yang benar didustakan dan berdusta dibenarkan. Para pengkhianat jadi pejabat. anak pesantren, keluar dari penjara ini, dia hafal 30 juz. Dia bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, dia hafal hadis, bisa tinggal di Jakarta. Keluar dari penjara ini jadi ustaz. Banyak dan ada Ya, ini adalah undang-undang yang tadinya perlu menjadi undang-undang yang isinya adalah memberikan sebuah batasan kepada ormas-ormas yang dalam pergerakannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi disebutkan ada ormas yang ideologi ajaran dan negara ini bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak termasuk ateisme, komunisme, Marxisme, Leninisme, berarti kalau tidak termasuk sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Saya Undang-Undang Dasar apa ini? Ini yang kita pertanyakan. Ini adalah merupakan bentuk kekebirian umat Islam dan para ulama. Baik, saya bertanya pada Bapak saya. Undang-Undang kita, Pancasila kita, ada berapa sila? Ada 5 sila. Sila yang pertama apa? Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh negara? Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik dan Konghucu. Dari 6 agama yang diakui di Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayo sana. Jadi tidak sesuai dengan Pancasila yang mana? Oke, sekarang ini yang terjadi di hadapan kita. Kau umat kembali jahiliyah. Bapak sekalian, akibatnya apa? Maka kejahiliahan di mana-mana. Orang beragama menurut cara beragamanya orang-orang selain pada orang Islam. Itu yang diinginkan mereka. Allah menyatakan ini kepada kita. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pernah hidup kepada kita sampai kita beragama menurut cara Lagi mobil, lagi bumi, ya dong kami Allah pengeluh kena bisa. Ya fantasía, ¿qué te imaginas que ama? Poi arriva dal palazzo, mi dà, mi racconta un di messi per la parte, sa chi è rimasto? Scelchi è rimasto di Damasco Simon, di Aleppo. Chi mi dà la sangue la palla di partenza, lo sai? Buca per le catà politiche, buca per le catà militare, buca per le catà economiche, da qui per le catà migliori, che non mai cattavo, ma sa che tu non la visa tra le catà, non mai cattavo, non mi ha chi, non mi ha chi ne quello ma ti sta, con la visa che ti tolga, di Aleppo. Ma ti sei segreta di Aleppo, che lo sai, eh? Sei da voi tu? Ambulances. Have a scientist filmed the moment as security forces shot directly through the windscreen. Untuk segi angin besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk membangun tenaga listrik. Ini begitu menjadikan yang kondisi saudara-saudara kita semuanya di pengungsi MTK. Tahun. Berarti umur umat Islam 1500 tahun. Ini hitungan maksimal. Imam Abu Hurairah mengatakan Makisan antara 1476 tahun Hijriah. Hanya sampai 1476. Perkiraan Imam Syafi'i lebih kurang lagi 1463 Hijriah. Itu akhir dari umat Islam. Kita hidup Bapak Ibu, betulkan demikian. Kiamat hanya Allah yang tahu. Tapi Rasul kasih kisi-kisi sama kita. Umur umat Nabi Muhammad sampai kiamat itu seperti ini. Perkiraan Rasulullah 1500 tahun. Sekali lagi perkiraan, hanya Allah yang tahu pasti. Sekarang sudah 1439, kurangkan ke 1500. Berapa Bapak Ibu? 61. Tapi itu hijriah Pak. Hijriah. Di Madinah itu dihitung hijriah. Kalau di Mekah itu 13 tahun harus dihitung juga. Kurangnya 13 tahun. 48 tahun. Apakah 48 tahun bagi umur umat Nabi Muhammad SAW? Bagi orang kafir mungkin. Tapi bagi orang muslim sepertinya tidak. Lebih kurang dari itu. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah menyatakan tentang periode-periode yang akan dialami umatnya. Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 periode yang akan dialami oleh umat Nabi Muhammad. Dari mulai periode kudus sampai nanti Allah mencabut nyawa orang yang beriman oleh sebuah angin yang dinamakan angin dirinya. Hadisnya panjang dari Muawiyah, dari Nu'man bin Bashir, dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Kana sabbatu fikum masyaallah wa qul. Summa yaqulu ila shay'in fa summa taqulu khilafatan ala min hajil quwwah. Summa masyaallah wa taqul. Summa yaqulu ila shay'in fa summa taqulu qul Allah." Masyaallah wa yaqul. Summa yaqulu ila shay'in fa summa taqulu mulkan jabariyyah. Masyaallah wa yaqul. Summa taqulu khilafatan ala min hajil quwwah. Summa saya gambarkan seperti ini Pak Yesus. Jadi masa tinggal kita di muka bumi dimulai dari masa nubuah. Kenabian Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun. Dimulai dari 6 sebelum Masehi sampai 6 32 Masehi. 23 tahun beliau memimpin dunia. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau wafat di usia 63 tahun, di tahun 632 Masehi. Sumataku nunggu khilafah haram min ajil huwa. Kalau munculah khilafah, khilafah itu adalah pengganti sistem pemerintahan, pengganti nubuah kenabian. Ala min ajil huwa mengikuti manhaj, metode, cara nubuah kenabian. Artinya berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka kita wajib mengikuti cara kepemimpinan para sahabat ulafa rasyidin al-mahdiyin. Alaikum bisunnati wa sunnati ulafa rasyidin al-mahdiyin. Berapa lama ini berlangsung? Rasulullah menyatakan hanya 30 tahun saja. Sarasina ya, sarasina sana. Al-khilafatu fi umati sarasina sana. Semua mulkan pada tadi. Khilafah pada pasukanku hanya 30 tahun. Setelah itu mulkan kerajaan. Akan ada distorsi dari sistem khilafah kepada mulkan. Dan ini diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman 12 tahun. Berapa? 24 hari 6 tahun pas 30 tahun. Asafina mengatakan kalau belajar dengan salah sila salah kalau Rasulullah SAW. Maka kami mendapati khilafah ini 30 tahun. Semua takut bukan Allah. Sudah muncul kerajaan yang Allah menggigit dengan gam. Atau ada yang belum ada. Artinya pemerintahan yang berlangsung setahun itu menyebur. Kekuasaan berpindah secara identitas. Dari ayah yang pindah kepada anak, dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cici, dari cici kepada buyut, dari buyut kepada bahok, dari bahok kepada udang-udang, dari udang-udang kepada jangkawarek, dari jangkawarek kepada kaisiwut, dari kaisiwut kepada pancakaki, dari pancakaki kepada Pancasila. Sekarang Pancasila. Sejak Rasulullah sampai Tundi Utsmani 1314 tahun dunia dipimpin oleh Islam sampai 1924. Adakah kejadian di atas dunia? Adakah kolonialisme terjadi? Adakah imperialisme terjadi? Tidak ada. Sumbatakul Mulkan Jabariyah. Kemudian muncullah Mulkan Jabariyah, kerajaan yang sombong, diktator kejam, main bantai, memaksa kehendak. Jika ada yang menghalangi kehendak mereka, dibantai habis. Kita hari ini berada di fase yang keempat, Bapak Ibu. Kita sekarang berada di sini. Berarti kalau dihitung di 1924, kita sudah berlangsung berapa lama? Mulkan Jabariyah 93 tahun. Sudah 93 tahun Mulkan Jabariyah berjalan, dipimpin oleh Bani Rum, kata Rasulullah. Amerika memimpin dunia. Dan Amerika adalah negara bentukan pamansah. Pamansah namanya Sami, dan dia adalah Dajjal. Di zaman Nabi Musa dia bernama Sami. Di zaman Nabi Isa dia mengaku Yudas Iskariot. Di zaman kita jujur dia dengan gelarnya Dajjal. Dan Dajjal tidak akan turun melainkan nanti ada kemarau panjang 3 tahun. Waktunya masih ada. Saya rasa nanti ada masa tentang Dajjal. Nama dia Dajjal ibu. Saya sudah ada salah puja. Berarti belum satu abad dinasti Bani Rum menguasai Mulkan Jabariyah, menguasai dunia. Belum 100 tahun, baru 93 tahun. Tapi bandingkan kondisi dunia dengan kondisi umat Islam ketika memimpin dunia. Bagaimana kondisi dunia ketika Mulkan Jabariyah berlangsung? Ketika barat memimpin dunia, hancur lebur kan? Hancur lebur Bapak Ibu. Suria, Palestina apalagi, Irak, Afghanistan, Yaman, Somalia, Chad, Afrika Tengah, Uyghur, Rohingya, di bagian Indonesia yang ya, Sisiya, kemudian juga yang belum dibantai itu Henan. Henan, Sungai Selatan, Dinasti Zengzu, ini masih ada. Mereka pernah datang ke Bandung, saya pernah diminta untuk mendampingi mereka. Pimpinannya, kiainya itu disebut Ahok. Ahok itu kiai bahasanya. Biasa. Ahok ini datang di Indonesia dan bagus kalau baca Qurannya. Ketika mengimam-imam sholat, bahasanya memang lucu. Boleh-boleh Mandarin. Bisa sholat Fatihah. Dan Qurannya pernah lama kita baca. Belajar IT di Sulawesi Tengah. Dan juga sekarang sudah kuliah di Jordan. Mungkin sudah berada di Jordan bersama putra pimpinan Mo, ini Kipron, pernah berada di Kota Bandung. Nah, Bapak Yusuf ya, kalau berapa lama kan Mulkan Jabariyah ini akan berlangsung. Di sini saya kosongkan Bapak Ibu, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Bisa diperkecil ini, fokusnya, ini mungkin sebabnya. Layarnya kembali lagi. Atau kalau Bapak Besar berapa lama ini berlangsung? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam satu hadis yang lain. Mudah-mudahan hadisnya masih ada. Ada kisi-kisi dari Rasulullah SAW terkait dengan terkait dengan masa berapa lama Mulkan Jabariyah ini berlangsung. Ini mungkin agak lama menunggu untuk membuka filenya. Saya lupa tidak membuka ini. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan. Nabi boleh terungkap dari mukhlis. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallam bersabda, Inna Allah ya Rasulina dari umat, sesungguhnya Allah akan memutus dari umatku ini, ala Rasulullah yang di sana, setiap kelipatan 100 tahun sekali, manusia di dunia, seseorang yang akan mereformasi agamanya, Islam akan dibersihkan dari paham-paham sesat. Islam akan dibersihkan dari Syiah, Islam akan dibersihkan dari Ahmadiyah, Islam akan dibersihkan dari Qos, Islam akan dibersihkan dari apapun. maka Islam akan bersih seperti yang Rasul bermaksud. Wa yasalu fil adab, dan Islam akan menang di seluruh dunia. Zahirin al-haq, menang dalam menegakkan kebenaran. 100 tahun sekali. Baik, Bapak Ibu. Apa yang terjadi Islam sebelum kita? Siapa Bapak Ibu? Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani berakhir di 1924. Kalau Rasulullah menyatakan demikian, sama dengan itu dengan kita. Berarti ada Islam abad kebangkitan Islam itu kapan? 2024. Berapa tahun lagi Bapak Ibu? Akhirnya 2015. 7 tahun. Tapi sekarang sudah bulan November. November sudah berakhir. Berarti 6 tahun deh. Ke atas sih, 6 tahun deh. Kan balikan nih kan? 6 tahun deh kan? Apakah 6 tahun lagi Nabi Isa akan turun di masjid berbahara putih? Apakah 6 tahun lagi Allah akan pertemukan Nabi Isa dengan Dajjal di Aleppo? Apakah 6 tahun lagi umat Islam akan menguasai dunia? Hanya Allah yang tahu, Bapak Ibu. Ini hanya perkiraan Rasulullah SAW. Perkiraan Rasulullah. Ya, kita coba proyeksikan, kita petakan kepada zaman kita. Ya. Bapak Ibu yang berdoa. Lalu siapa yang akan memimpin kita kalau memang itu akan terjadi? Kalau memang 6 tahun lebih lagi khilafah yang akan muncul, di sini Dajjal akan mati, Bapak Ibu. Karena di fase kelima Dajjal sudah tidak ada. Di fase ini Iblis sudah tidak bisa berkutik apapun. Di sinilah umat Islam akan damai sejahtera. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam kitab Nihayat Yudhira Al-Mahdi Al-Hadid Al-Hadid Semami Mukasih Mekirkan Hadis Sobat Imam Mahdi Fayyid Kusufil Adi Hidu Badan Al-Fi Ibhadi Muslimi Sama'at Salawat Wafthaman Yatas Salawat Awal Tisa Atas Salawat. Dia akan tinggal memimpin umat Islam itu antara 7 sampai 9 tahun. Berarti periode ini hanya akan berlangsung 7 sampai 10 tahun saja. Karena setelah Imam Mahdi wafat, beliau umat Islam akan dipimpin oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani ini khalifah terakhir. Di masa Al-Qahtani Allah mencabut nyawa orang yang beriman dengan Al-Qahtani. Kalau begitu, tinggal tersisa 6 tahun saja bagi Iblis dan Dajjal untuk all-out habis-habisan. Menggoda manusia, menyesatkan manusia sebagian banyaknya untuk mengumpulkan pengikut dan teman mereka di neraka. Dari 8.000 peradaban manusia di muka bumi, Nabi Adam, konon diturunkan di tahun 5872 sebelum Masehi. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, di Nepal. Siti Hawa di Jeddah, Iblis diturunkan di dasar Maisan, di Al-Qasr. Dalam bentuk seekor ular besar, berkaki dan bertangan, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Oh, naga teti, bentuk iblis. Cacakan dan seorang iblis, apa di Indonesia? Dunia, uji naga, besar di Indonesia, pesawatan. Saat ini kan kami harus Cina kan orang penduduknya ada 2 miliar lebih, 400 juta itu pengangguran. Andai dan diungsikan ke Indonesia 24 juta orang, itu target reklamasi. 24 juta disampaikan ke Indonesia, sisanya masih banyak. Tipu mereka di mana dari 400 juta. Jangan salah, kasus Pak Setia Novanto nabrak tiang listrik itu sengaja dibuat diviralkan di media agar kita lupa kalau mereka sudah memenuhi Indonesia Timur, Bapak Ibu. Reklamasi di Jakarta itu hanya cover story, hanya cara agar kita fokus ke sana, agar kita lupa kepada Indonesia Timur. Di Indonesia Timur mereka sudah berdatangan dengan anak cucu mereka dengan sejahtera, bahkan disambut dengan yel-yel kemenangan. Di Indonesia Timur, Bapak Ibu. Fasadakunul fitan karena akan datang kepada sesuatu ini yang kedekat akidahnya. Masih di Garut ada cerita kering, termasuk juga di Bagi, bagaimana Cina menguasai Indonesia. Triknya diperlihatkan sejak kecil. Iya, mereka ingin bangun pabrik di Garut. Kalau ibu ke Garut sebelum tahu ada pabrik sebelah kanan. Orang Cina ini ingin beli tanah di sana. Ada tinggal satu orang Pak Haji mau jual tanah itu ke mereka. Gampang. Sebelum dia buka pabrik di Cina, dia melakukan mapping pemetaan. Begini yang dilakukan di Kuala Lumpur, menguasai Singapura. Dulu Singapura dikuasai oleh Muslim Melayu. Sekarang Cina yang berkuasa. Gaya-gayanya datang. Salju turun di kota apa? Di kota Bingkai. dan pekapa. Ya, bahkan ada bilang katanya di kapal. Jadi permata kapirulan yang terlihat turun saat ini di atas turun tak. Kemudian juga kalau saya lihat bahkan ditemukan ada sungai, ada hutan di bawah Baitul. Kalau kita menempuh perjalanan dari Jordan ke Riyadh, itu kita akan melalui sebuah tempat yang bernama Al-Baitul. Di tempat ini sudah ada hutan di bawah tanah Bapak Ibu. Sampai orang-orang ingin melihatnya dan ingin melihat gua yang menggunakan pesawat kecil untuk mengintari gua hutan ini. Maka kita kalau di tempat ini akan ada pasukan yang Allah tenggelamkan. Adakah ada pasukan yang dikirim dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi? Pada mentasab al-Baidah, tatkala mereka sampai di Baidah, hajamah mubah jamiah, Allah tenggelamkan mereka semua. Bayang tak minum wahidun fakat, akan tersisa satu orang saja yang selamat. Bayar jiwi dan mangi, bayar biru mata hadis dan juduri. Maka dia kembali kepada raja di Suria. Di Suria. Dan memberitahukan apa yang terjadi pada pasukannya. Dugaan saya, ini adalah pasukan Basar Asad. Basar Asad tahu kalau Imam Mahdi sudah dibayar. Bapak Ibu sekalian ingat, Imam Mahdi dibayar di Mekah. Terjadi setelah kematian selama lima. Khalifah ini meninggal dunia yang mati karena kekisruhan terjadi di tanah Arab. Maka kemudian akan ada tiga orang yang berebut kekuasaan di sisi Ka'bah. Mereka berperang di sisi Ka'bah. Tiga-tiganya adalah putra khalifah. Tapi mereka tidak berhasil. Yang berhasil adalah Imam Mahdi. Sekarang sudah terjadi kan? Ya hebatnya Bapak Ibu. Wabu-wabu teman kayaknya Bapak Ibu. Sudah siap Bapak Ibu. Di Kabupaten Bandung Barat itu sudah berkumpul beberapa orang Cina Bapak Ibu. Ternyata 9 naga tadi hadir di KTP. Di Batu Cacar. Betul Bapak Ibu, rahasia. Mereka bertemu tanpa sepengetahuan kita. Yang mereka bicarakan bukan skala Jawa Barat, tapi yang mereka bicarakan tentang skala dunia. Apa yang mereka bicarakan? Indonesia. Mereka mengatur siasat berapa orang per bulannya yang akan mereka fungsikan di Indonesia. Bukan lagi bicara masalah darah, tapi bukan lagi bicara masalah birokrasi dan istana negara sudah mereka pegang. Istana negara sudah mereka pegang. Yang mereka bicarakan bagaimana mengirim teknis, mengirim ratusan juta orang-orang Cina yang pengangguran tadi. Karena salah 9 naga ini dulunya pengangguran terkuat dari negara itu. Mereka membuka negara baru, negara Cina yang kedua, Indonesia. Di mana? Itu di Kabupaten Bandung Barat seminggu yang lalu. Kasus dari dagelan-dagelan politik yang dibuat di media masa kita. Cover story namanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian. Selamat jam lagi ya. Boleh? Selamat jam lagi Bapak Ibu. Ada satu hal yang saya jelaskan langsung sama. Dan ini yang membuat kita merinding. Bapak Ibu saya juga biasa takut pada Bapak Ibu sekalian. Tapi dari sini kita tidak tahu sama kita ya Bapak Ibu. Ini ada hadis. Dan Abi Umamah dari Abu Umamah. Abi Umamah ini adalah seseorang yang ketika Baitul Aqabah kedua diangkat Rasulullah menjadi pemimpin kaum muslimin Madinah dari Ansar. Beliau meriwayatkan hadis, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inna kaum la khuruj dajjal, sesungguhnya sepuluh keluarga dajjal, salasu sanawat syadid, syidad, akan muncul tiga tahun yang sangat keras, kemarau panjang selama tiga tahun akan terjadi sebelum Dajjal muncul. Yusibun nasu fiha jawun syadid, akan menimpa kepada manusia di tiga tahun sebelum kemunculan Dajjal. Jawun syadid, ju'un syadid, kelaparan yang sangat. Akan ada tiga tahun kelaparan menjelang kemunculan Dajjal. Di tahun yang pertama, ya Allah sana fi sanati mula ayyah antas tak bisa susah patria. Allah perintahkan kepada langit di tahun yang pertama tahan dari langit sepertiga air hujan yang kau turunkan. Dan berkata kepada bumi, bumi tahan sepertiga air tumpahan hujan yang kau tumbuhkan. Maka sepertiga air tidak turun di hujan di tahun yang ketiga tahun sebelum Dajjal. Bumi pun tidak membuka sepertiga tanamannya. Manusia mulai kekeringan, manusia mulai kelaparan. Seluruh dunia mulai. Di tahun yang kedua Allah perintahkan pada langit untuk menahan 2/3 airnya. Bumi tahan 2/3 tanamannya. Kelaparan makin berat di alam manusia. Di tahun yang ketiga, Allah perintahkan pada langit untuk menanam semua airnya dan bumi tahan semua tanamannya. Maka tidak ada setetes air pun yang turun dari langit dan tidak ada satu pun tanaman kita yang tumbuh, bahkan yang sudah ada pun mati menjadi kering. Maka kelaparan bila membuat manusia mati kelaparan, berlimpahnya mayat kelaparan terjadi di muka bumi. Juga pernah lagi. Mudah-mudahan dia begini. Kasih gaji pokok akan jadi. Pelajari kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf bisa bertahan di 7 tahun orangnya? Karena nanti tahu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, berbeda tahilan muslim ada pihak ya Rasulullah. Lalu dengan apa orang mati selama bertahan hidup ya Rasulullah? Menjadi udah gimana? Tahil malaikat. Mereka hidup dengan apa malaikat hidup? Subhanallah, Alhamdulillah. Artinya, majlis-majlis zikir, majlis-majlis tahlil inilah yang akan membuat umat Islam bertahan hidup di 3 tahun itu. Keluar dari masjid, keluar dari majlis zikir, umat Islam terancam nyawanya karena fitnah merajalela di sekitar di luar majlis zikir. Maka masjid yang menjadi tempat solusi mengamalkan umat Islam, pertahankan pengajian seperti ini. Inilah cara yang akan membuat kita selamat di 3 tahun itu. Bayangkan kita dari ketika sana, maka keluarlah jadwal di tahun itu. Oke. Maka keluarlah jadwal di tahun itu, maksudnya. Habibin, kata Allah, lupakan kita badan meteorologi dan geofisika, kurang lebih 2 bulan yang lalu mengkonfirmasi. Di dalam interval, antara interval 2019 sampai 2022, akan ada badai Carolina. Nah, ini apa ini, Pak? Badai ini akan membawa kemarau panjang selama 3 tahun. Ini terpaut 2019 sampai 2022. Oke. Jadi semuanya, atau berarti Dajjal akan muncul di antara itu, Bapak? Allah SWT. Kita catat dari sekarang, Bapak. Betulkah apa yang disampaikan oleh BNK? Sesuai dengan hadis Rasul yang saat ini, maksudnya. Kalau itu terjadi, berarti Nabi Isa dan Dajjal akan turun di sana. Sudah siap Bapak-Ibu. Kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa akan ada 3 ta'ifah yang akan menyambut kedatangan Imam Mahdi. 3 ta'ifah ini, yang pertama Ahlus Syam. Ahlus Syam. Siapa Ahlus Syam? Itu mereka-mereka yang berjuang di tanah Palestina dan Suriah. Yang kedua Ashabu Yadisud. Ashabu Yadisud adalah para pembawa panci hitam. Mereka akan bergerak muncul di Khurasan. Khurasan itu adalah bagian dari Iran yang sebetulnya dulu bagian dari Afghanistan. Jadi sekarang berbatasan antara Iran dan Afghanistan. Sisa-sisa panci Al-Qaeda yang masih lurus dan bertahan, mereka lah yang akan menjadi Ashabu Yadisud. Ketika mereka muncul, maka mereka akan mengarahkan musuh-musuh Allah dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Maka mereka inilah yang akan mampu mengibarkan bendera Allah, bendera Rasulullah di bumi Syam. Yakhruju min Khurasan rayatun sudud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panci hitam. La yanudduha syai'un, tidak ada kekuatan militer satupun di muka bumi yang mampu menghentikan langkah mereka. Ataupun seorang dia sampai mereka mengibarkan bendera mereka di Palestina bergabung dengan Ahlus Syam. Kalau itu sudah terjadi ya Rasulullah, kiamat lebih dekat kepada kau ya Abdullah ketimbang kepada yang kebunan. Rasulullah mengatakan itu kepada Abdullah bin Hawlan al-Azdi. Sekarang sudah 70 bendera berkibar deretan serat Gaza penuh dengan panci hitam. Gaza tengah bagian yang bersambut asal berdisu. Yang ketiga, Ta'ifah Mansurah. Siapa Ta'ifah Mansurah? Disebut Ta'ifah karena jumlah mereka sedikit. Kita ambil minyak muslimi. Disebut Mansurah karena mereka datang lagi dari negara yang dizalimi sama pemimpin mereka, sama penguasa mereka. Kira-kira mana nih kalau bukan Indonesia? Tak yakin Indonesia apa ini? Tapi bagaimana Pak? Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi saya ingin menghadirkan kata-kata kebira kepada para bahan diri sekalian dan yang berlambat. Saya ada tugas ke Palestina 1 bulan sembunyiin dari saya. Setelah salah satu saya bertemu beliau, saya diajak mampir ke rumah beliau di Yerusalem itu. Saya hanya bertemu sampai di hotel dan saya berhenti di hotel itu. Lalu saya mohon maaf, saya ada agenda pagi hari ini. Rumah mampir satu lapan tahun. Salah satu dia. In waktu yang nanti saya akan berjumpa dengan. Saya mau tanyakan kepada beliau tentang akidah. Aku di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang lain bahwa Rasulullah menyebutkan merah putih di dalam hadis beliau ini. Hadis yang saya temukan dalam syarah Syekh An-Nawawi dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dari sekian banyak negara yang Allah pilih menerima Islam sebagai agama itu. Tinggal kalian yang belum dipilih Allah untuk memimpin dunia. Hei Indonesia, itu kata Dr. Abu Bakar Aswaidah. Beliau buta kedua matanya karena disiksa oleh Israel di penjara Palestina. Di Jenin, okay. Kalau tidak salah di Jenin. Ya. Yang keempat, Hekmatian. Pada tahun 1993 saya masih ingat. Saya dengar dari orang yang pertama mendengar pernyataan ini, okay. Maksud saya ini asli, okay. Selesai turun dari podium, selesai memobilisasi pasukan mujahidin mengusir Rusia dari tanah Afghanistan. Sudah menghampiri muslim Indonesia dan berkata, ya Andinizi, ilamnya itu amru biladik min dinami biladina hadat, pasaya kumamim biladik. Hei Indonesia, jika Islam tidak bangkit dari bumi Afghanistan, maka Islam akan bangkit dari negara mu, hei Indonesia. Yang keempat, siapa? Hekmatyar. Dan yang terakhir, Abu Musab Az-Zarqawi, pimpinan Al-Qaeda Iran. Sebelum syahid, beliau pernah ceramah mengatakan, wahai pasukanku, hari ini kita akan berjuang sampai habis-habisan di dalam penghabisan. Ini 2010, Pak. 2012. Ketika perang melawan Amerika di Abu Ghraib, merebut istri Abu Ghraib. Di Abu Ghraib di penjara 9, 13 gadis diperkosa 9 kali setiap hari. Abu Ghraib dibebaskan atas izin Allah, atas jihadnya Abu Musab Az-Zarqawi sampai beliau syahid. Sebelum saya boleh mengatakan, hari ini kita akan menghadapi anak cucu babi dan perang. Jika kita syahid, maka insya Allah perjuangan kita akan dilanjutkan oleh saudara-saudara kita muslim Nusantara Indonesia sampai mereka datang bertemu dengan Imam Mahdi. Allahu Akbar. Betul beliau sahih di tahun itu, Bapak. Saya simpan dulu di sini. Ini saya Bapak sekalian. Jadi Indonesia harapan kita, harapan dunia Islam satu-satunya. Tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab kita untuk membuktikannya, Bapak Ibu. Kita mulai jihad kita di tanah kita. Tekanan demi tekanan selama ini merupakan test water, uji kelayakan bagi kita. Kelayakan kita memimpin kebangkitan Islam. Maka diuji dengan Al-Maida 51 yang difitnah oleh Ahok. Kasus Ahok ini menjadi test water bagi kita. Ya, uji kelayakan, fit and proper test. Kelayakan kita memimpin bagi Insya Allah. Sanggup memimpin dunia, sanggup Bapak Ibu sekalian, maka kita siap membebaskan Indonesia dengan tahu ya. Siap membentengi NKRI dengan akidah kita? Ya. Dengan jiwa dengan kita? Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Baik, saya tunggu jadi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu insya Allah. Bapak Ibu kabar gembira dari Allah SWT untuk kita. Walaupun TNI hanya 500 ribu Bapak Ibu, 10 juta mereka datang, 1 miliar kita hadapi. Ya, karena kita yakin kepada ayat Allah. Kami fi'atin qalilan dan ghalabat kasiratan bi'iznillah. Kami fiatin kalilah di Allah dan kasih rotan biar kita. Bukankah terlalu banyak sekelompok orang-orang yang jumlahnya sedikit tapi mereka mampu menghadapi jumlah yang banyak. Akan terulang sejarah itu di tanah putih ini insya Allah. Yakin?